Selamat ulang tahun buat Papa. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, banyak rezekinya. Sebentar lagi jadi opung. Ya, jadi ini hadiah dari Cindy dan sangat berbahagia saya hadir pada malam hari ini, khususnya kepada Bang Rindo Harahap. Selamat hari ulang tahun, Bang. Semoga panjang umur, kiranya Tuhan memberkati Abang beserta Mbak Lili. Adik-adikku yang cantik-cantik, berbahagialah kalian mempunyai seorang bapak seperti Bang Rinto Harahap. Sebelum lagu yang berikut, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Rinto. Semoga panjang umur. Selamat hari ulang tahun untuk Bang Rinto. Semoga Bang Rinto akan selalu dilindungi oleh Tuhan dan berharga panjang umurnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Rinto. Umur sukses selalu, semakin berbahagia bersama keluarga. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Rinto dan buat keluarga. Semoga berbahagia terus. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Rinto. Selamat berbahagia panjang umur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bang Rinto. Selamat panjang umur Bang Rinto. Sehat-sehat selalu juga untuk Mbak Lili, Cindy, Mita, dan Aci. Bang Rinto yang paling berkesan di hati saya, tentunya salah satunya karena lagu inilah mengangkat nama ini sendiri. Terima kasih. Diana. Mbak Diana.